Peran ayah dan bunda di dalam nanti pendidikan ini banyak dan beda-beda gayanya, ya. Ayah sebagai penanggung jawab visi pendidikan, ya. Karena penanggung jawab visi pendidikan, maka dalam ya salah satunya adalah itu tadi, mencari nafkah, ya, untuk membayar program pendidikan. Itu memang ayah itu tugasnya. Tapi saya juga kerja, Bu Aisyah, buat bayar sekolah anak-anak, itu bukan tugas utama ibu. Tapi ibu membantu, lebih mulia lagi, alhamdulillah, insya Allah. Jadi nggak usah ngeluh juga ibu-ibu yang bantu pendidikan, ya, biaya pendidikan anaknya. Bersyukur, Bu. Itu amalnya lebih tinggi lagi, nanti tercatat sebagai ladang amalnya. Ya, karena banyak-banyak ibu-ibu tuh suka protes bahwa dia yang, ya, janganlah, nggak usah gitulah, ya. Nah, kemudian apa lagi? Inilah ya penanggung jawab visi pendidikan seorang ayah itu sudah dicontohkan oleh ayah Lukman, ya. Ayah Lukman, makanya ya di dalam surat Lukman ini sebetulnya tugas ayah memberitahu anaknya bahwa kita dilarang mempersekutukan Allah Ta'ala. Ya, ayah juga yang ngasih tahu anaknya, ayo sayang dan berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik. Itu ayah tuh tugasnya. Sekecil apapun perbuatan manusia, Allah datangkan balasannya. Ya, jangan berlaku sombong, bersikap tawadu, ya, dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabarlah. Ini tugas ayah sebetulnya. Kalau ayah mau ya tidak ditanyakan oleh Allah di ya nanti di baik di alam barzah maupun nanti kita di alam akhirat. Ya, ini dulu nih yang harus ayah sampaikan pada anak-anaknya. Memang ayah nggak bisa menjelaskan, tapi langsung aja buka Al-Quran ini ya dibacakan ke anak. Atau mungkin nanti pas dia, ayah jalan-jalan sama anak, itu nasihatnya tolong ini dulu gitu. Ya, ini dulu baru nanti nasihati perbisnisan lah, nasihati yang lain-lainnya lah. Tapi ini dulu. Ya, kalau mau benar-benar anaknya selamat supaya di otaknya ada ya modal ini dari ayah. Ya, tentu ada ajaran yang lainnya di dalam Al-Quran ya. Tapi ini dulu sebagai penanggung jawab visi pendidikan. Ya. Ibu bagaimana ibu? Ibu pelaksana harian. Ya. Ayah sudah bilang ya la tusyrika billah gitu. Ya, jangan mempersekutukan. Nanti ibu yang jelaskan kenapa ya kita enggak boleh mempersekutukan Allah Ta'ala. Ibu yang menjelaskan ini. Ya. Kemudian waktu disuruh ya ayah bilang ayo tegak sholat. Nah, ibu yang juga memberitahu bagaimana caranya ya bagaimana kita berdoa bagaimana dan sebagainya. Tadi ayah juga sudah sampaikan ya kita ini diminta untuk berbakti pada orang tua. Ibu juga yang jelaskan. Maunya gimana? Yang disebut berbakti sama orang tua, ibu maunya gimana sih? Keluar rumah izin, cium tangan. Datang lagi ya, cium tangan. Itu ibu. Itu ibu juga yang jelaskan sebetulnya. Ya. Bahkan ibu yang mencarikan dan memilih sekolah. Ibu. Kan ibu yang kasak kusuk tuh, di mana sekolah bagus? Ya. Termasuk juga nih ya, kita punya sekolah Darul Hikam Integrated School di Bandung. Oh, masyaallah. Ya benar enggak sih ini gedungnya nih? Ya, benar ya? Oh, saya belum sempat jalan-jalan ke sana sih ya. Entar kalau salah mohon maaf ya. Kan ibu juga tuh, bagus enggak sih Darul Hikam? Gurunya gimana? Itu ibu emang kasak kusuk. Tinggal nanti minta bayar sama ayahnya. Ya, ibu yang datang ke sana, ibu yang wah itu. Memang ibu. Memang kenapa gitu, Bu Aisyah? Ya itu tadi. Otak laki-laki perempuan kan beda. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Ya. Ini apa, Bu Aisyah, yang beda? Yang paling paling sering kelihatan perbedaannya adalah otak bahasa dan bicara. Laki-laki bahasa bicaranya cuma di otak kiri. Perempuan kiri dan kanan. Banyak mana, Bun? Banyak kita lah. Bayangin otak bicara kita kiri kanan. Ini yang mendasari wanita lebih banyak bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara dibanding suami. Gitu. Inilah makanya ibu pelaksana harian. Kasak kusuk lah untuk ajarin anak. Emang gitu tugas ibu. Ya, nah, ini harus sadar. Jadi ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya karena ini ya, kalau dia ngomong aja ibu-ibu bisa 6.000 sampai 8.000. Ya, vokalnya aja 2.000 sampai 3.000. Oh, a, o, wow. Ah, itu 2.000, 3.000. Gerakan tubuhnya aja 8.000, 10.000. Kalau masih ada ibu-ibu, ya, ya makanya harus banyak belajar. Karena ini Allah yang kasih. Sampai kita ngeluh, nggak bisa dampingin anak, itu berarti cuma manajemen waktunya yang perlu ditingkatkan. Modalnya udah ada. Modalnya udah ada. Kalau sampai modal dikasih ini kita ngeluh, hati-hati Allah cabut modal kita. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi, ya. Tapi kan harus ngurus rumah, Bu Aisyah, ngurus anak, ngurus suami. Saya juga kerja, insyaallah cukup, Bu, cukup. Udah diriset itu oleh dunia, bukan lagi orang Indonesia, apalagi saya cuma nyampein. Cukup. Bahkan secara empirik, ya, dulu-dulu orang tua kita zaman dulu anaknya banyak. Minimal banget 7. Minimal 7. Ngerjain sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri, bebenah sendiri, masak sendiri, enggak ada khadimatnya. Kecuali yang di keraton-keraton yang banyak khadimatnya. Kita sendiri beres. Masih juga bisa nyulam, ya, masih bisa juga jaga toko zaman dulu, masih juga bisa jualan. Nah, ya. Jadi kalau sekarang enggak boleh ya ada yang mengeluh hanya karena ya, berarti manajemen waktunya ditambahkan. Ya, di belajar bagaimana memanage itu. Memang kerjaan rumah kalau mau dikerjain enggak ada beresnya, enggak ada habisnya. Tapi fokus pada anak, pada suami, itulah tugas perempuan. Oke? Nah, kalau ayah bagaimana? Ayah memang cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Kenapa? Ngomongnya aja dikit, ini 2.000, 4.000. Cuman di otak kiri. Ya. Bunyi vokalnya 1.000 sampai 2.000, perempuan aja tadi vokal bisa sampai 3.000. Gerakan tubuhnya 2.000, 3.000. Ngasih arahan tuh pakai gerakan tubuh 2.000, 3.000. Perempuan bisa sampai 10.000. Makanya tadi ayah itu tadi saya sampaikan bahwa ya contoh sudah ada seperti Luqman. Luqman bukan nabi ya. Ya seorang ayah yang menasihati anaknya. Allah dokumentasikan supaya diikutin tuh. Ya, bayangkan tuh dimaksudnya di Quran lagi. Diikutin. Jadi simpel-simpel aja Bapak ngomong. Terus kalau nanti ayah nemenin anak belajar seperti ini, ibu-ibu enggak usah menuntut bapaknya yang menjelaskan. Kan ngomongnya sedikit. Apalagi ini sudah habis di kantor. Ya. Udah rapat sana, rapat sini. Malam-malam Bapak dampingin anak duduk gini aja udah syukur. Ibu-ibu kalau ngomongnya banyak memang. Bunda, ceritain tentang Nabi Muhammad waktu lahir. Ibu ceritain bisa detail. Coba ayah. Ayah, ceritain tentang Nabi Muhammad baru lahir. Kata ayah apa? Coba kita cari di Google. Kamu yang bacain buat ayah. Begitu cara ayah. Ya gitu, makanya harus sadar dulu. Kalau enggak ibu-ibu nih yang konseling-konseling sama saya, dia begini, ya apa cemburu sama suaminya. Suami saya dok kalau dampingin anak, dia juga cuman duduk aja, bahkan dia pegang gadgetnya sendiri. Ya udah syukur Bu. Kalau mau sih bisanya bapak-bapak tidur biasanya. Karena udah capek untuk tadi menjemput nafkah dengan modal yang tidak sebanyak modalnya ibu. Oke? Saya juga capek, Bu Aisyah, saya juga kerja. Iya, tapi itu tadi bahasa tubuh banyak, sampai 10.000. Oke? Nah, sekarang. Apa yang didengar, apa yang dilihat, ingat ya, saya kembalikan ya. Apa yang dirasakan, diucapkan, dipeluk, ini nanti masuk di otaknya anak-anak. Ini sangat pengaruh ya. Makanya nanti belajar bagaimana sih cara ya memenuhi ini tadi. Didengar, dilihat, hati-hati bicara. Hati-hati melabel, hati-hati kasih role modelnya, ya. Kenapa? Karena dari otak ke badan ada sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik, dia bawa pesan. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang diisi di otak ini jalan ke sistem saraf, membentuk apa? Perilaku. Membentuk akhlak. Itulah ya, kita harus carikan satu sekolah yang ayah bunda bisa kerjasama untuk isi otaknya anak-anak ini tentang kebajikan-kebajikan. Itu didapati dengan belajar ad-dinul Islam. Tuh. Supaya jalan, membentuk perilaku, membentuk akhlak. Tentu juga watak pengaruh. Tentu juga nanti bagaimana gaya anak laki dan perempuan. Juga pengaruh di telinga mereka, juga pengaruh apa yang dilihat, apa yang diucapkan. Ya. Dan ini jalannya cepat sekali. Kalau dari panca indera menangkap informasi, Apa yang dilihat, didengar, diucapkan, dirasa, dihidu, itu jalan ke otak 240 km per jam. Dari otak perintah ke badan sekitar 320 km per jam. Membentuk perilaku. Nah, waktu kita mengajarkan anak-anak, walaupun sama kalimatnya, tapi nanti actionnya berbeda karena pengaruh ada otak laki-laki perempuan di sini. Ya. Dan juga watak dan juga bakat.